kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada subuh kali ini rencana kita yang sedianya diagendakan di bulan November, kita ada rencana untuk ngaji bersama guru kita. Alhamdulillah qadarullah, Allah takdirkan bisa lebih awal, dan tentu kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Guru kita yang di sela-sela kesibukan dakwah beliau menyediakan waktunya untuk kita pada subuh kali ini. Yang hadir ini Ustaz adalah para asatiz di wabil khusus di Kecamatan Pondok Aren, asatiz muda. Jadi kalau tadi malam kajian internal para pengusaha muda, subuh ini dengan para ustadz-ustadz muda, insya Allah masih muda-muda semua pada hari ini, golongan yang muda. Ada yang beberapa punya majlis taklim, pesantren dan lain sebagainya. Mudah-mudahan materi yang sudah kita sepakati semalam dengan guru kita, mudah-mudahan ada tambahan motivasi pada kita semua dalam berdakwah. Dan juga kita nanti akan berdiskusi dan juga tanya jawab terkait dengan problematika yang kita hadapi ketika sedang berdakwah di jamaah kita masing-masing. Rekan-rekan sekalian, mari sama-sama kita mengawali kajian kita subuh kali ini dengan mengawali dengan membacakan umul kitab surah Al-Fatihah. Awal kita niatkan dan kita doakan untuk yang menyiapkan tempat ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidupnya. Dan Tuan Guru kita bacakan umul kitab Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau, Allah pelihara, Allah jaga beliau dari orang-orang yang tidak berniat tidak baik kepada beliau. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rekan sekalian, sesi kita dibagi menjadi dua sesi. 30 menit pertama materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Setelah itu 30 menit berikutnya kita akan isi dengan tanya jawab bersama. Kita persilakan pada guru kita untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, kalau tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka amal itu putus, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Inilah agama kita, Islam. Adapun orang Islam itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ta'ala. Allah bi'amil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, jamaknya. Adapun tunggalnya, maka ana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Adapun dalam hadis, al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Adapun isi ajaran agama Islam itu adalah diambil dari hadis Jibril alaihissalam. Ketika datang menjumpai Nabi Muhammad SAW, pertanyaan yang pertama adalah, ma huwal iman? Pertanyaan dia yang pertama kepada Nabi, ma huwal iman? Dijawab Nabi Muhammad SAW, anta syahada an la ilaha wa antu mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Maka dirumuskan ulama lah pertanyaan Jibril tentang enam perkara ini, dijadikan satu dalam ilmu yang disebut dengan ilmu aqidah. Aqidah diambil dari kata uqdah. Uqdah atau akad artinya tali yang disimpul. Makanya kita mengenal ada istilah akad nikah, akad jual beli. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan. Kenapa disebut dia dengan ilmu ikatan? Karena kalau sudah diikat tidak boleh lepas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Disebut juga dia dengan ilmu tauhid. Karena ilmu itu membahas tentang wahada yuwahidu tauhid, mengesakan, menunggalkan, mensatukan, jangan sampai ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga dia dengan ilmul kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena biasanya ulama al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, maka selalu menggunakan kalam, dikatakan ilmul kalam. Disebut juga dia dengan al-fiqhul akbar, fikih besar. Karena dia mengkaji tentang Allah, tentang kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, maka disebut dengan fiqhul akbar, untuk membedakan dengan al-fiqhul asghar, fikih kecil, tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, dan lain sebagainya. Nah, kita memakai ilmu kalam, ilmu tauhid, akidah, fiqhul akbar ini tentu ikut yang paling sistematis, karena kita tidak pandai nyusunnya, enggak berani langsung dari Quran dan Sunnah. Mudah saja kita ikut barang yang sudah jadi, disebut dengan akidah asy'ariyah. Jamaknya asy'ariyah, disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Referensi dalam bidang ini dulu kita belajar di sekolah Al-Husunul Hamidiyah. Al-Husunul Hamidiyah, setelah khatam meningkat lagi ke atas, itulah dia yang ditulis oleh Imam Ad-Dasuqi. Syarah Dasuqi ala Ummil Barahin. Atau di tempat lain ada juga dikaji Aqidatul Awam. Aqidatul Awam. Kami yang mau bahasnya yang simpel aja Pak Ustaz. 50 kajian tentang sifat 50 ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Yang simpel sederhana, dapatkan di toko buku terdekat. Kalau mau simpel sederhana, pakai bahasa Indonesia singkat untuk memulai ke yang lebih tinggi, lil mubtadiin. Beliau tulis itu untuk menyederhanakan di zaman ribet, menjelimet, sulit, susah, payah, gimana supaya umat ini mudah memahami tauhid dengan sederhana. Beliau tulislah buku 50 ini. Ini tentang. Lalu kemudian pertanyaan beliau yang kedua adalah mawal Islam. Dijawab oleh Nabi SAW, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimash shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasum ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka yang kedua ini disebut dia dengan, kalau tadi istilah yang dipakai iman, sekarang dipakai Islam. Iman tak nampak, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, tak kelihatan. Sedangkan Islam ini kelihatan, sholat, zakat, puasa, haji. Maka hukum yang membahas tentang yang kelihatan, yang zahir, yang nampak ini disebut dia dengan al-fiqh, atau disebut juga dengan al-fiqhul asghar, untuk membedakan dengan al-fiqhul akbar. Atau disebut juga dengan, dari kamu dari fakultas apa? Fakultas syariah, asy-syariah al-islamiyah. Itu istilah orang-orang yang keren katanya sekarang, musminar apa, Islamic law, hukum Islam. Dibagi lagi fikih ini, ada namanya fikih ibadah, ada namanya fikih muamalah, ada namanya fikih munakahah. Dulu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Biasanya ustaz-ustaz kalau waktu kelas 1, nanti kalian kalau kelas 3 akan bahas tentang munakahah insyaallah. Rajin-rajin aja belajar ya. Untuk mengkaji masalah di sini toharah, masalah wudu, masalah tayamum, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, ini semua dikaji tentang masalah ini. Kalau Artinya kuat namanya wajib, kalau kurang kuat namanya sunat. Kalau antara kuat dan kuat, paling kuat sunat. Wajib, sunat, sunat muakkad, mubah. Nah, ini semua kaji tentang ini. Lalu kemudian meningkat yang lebih tinggi lagi, fikih siyasah. Ada kitab khusus tentang masalah fikih siyasah dalam mazhab Syafi'i, ditulis oleh Imam Al-Mawardi Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau ada orang mengatakan enggak ada politik dalam Islam, berarti disunat fikihnya. Habis. Nah, biasanya ulama-ulama tentang masalah fikih ini supaya kajinya enggak lompat-lompat, berurutan sistematis. Dari awal dari bawah, yaitu disebut matan takrib. Matan takrib. Matan saja, belum kaji masalah syarah. Meningkat ke atas, fathul qarib. Lebih tinggi lagi, i'anatut talibin. Lebih tinggi lagi, al-mahalli. Barulah kitab-kitab yang besar-besar ditulis oleh Imam An-Nawawi, Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, atau Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Ya, Raudatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, atau kitab Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir, dan macam-macam. Tapi setelah melompati, setelah membaca ini, ibarat bayi makan pisang dulu, ASI, pisang, bubur. Kenapa terjadi kekacauan fikih sekarang? Ujuk-ujuk langsung Al-Majmu', langsung baca kitab paling tinggi Al-Umm Imam Syafi'i. Error, gak kuat, tak jelas mana pondasi. Ini membangun ini pondasi dulu, habis itu tiang, habis itu atap, habis itu dinding, tiba-tiba lukisan aja, enggak bisa. Nah, ini tentang masalah iman. Lalu kemudian bertanya tentang ihsan. Mahwal ihsan, kata Jibril alaihissalam, dijawab oleh Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kau sembah Allah seakan-akan kau lihat dia, kalau kau tidak bisa melihat dia, maka dia melihat engkau. Yang ketiga ini disebut dengan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Dulu di kampus ada mata kuliah namanya akhlak tasawuf. Apa hubungan akhlak dengan tasawuf? Karena ulama fikih sibuk dengan halal, haram, makruh, mubah, syarat, rukun, sunat, wajib. Sedangkan ulama akidah sibuk membahas wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudratul ilmun, hayat, sama, basar, kalam, sifat wajib, sifat mustahil, sifat mubah. Sedangkan mereka sibuk mengkaji tentang bagaimana mensucikan hati. Tasfiyatul qulub. Tasawuf diambil kata dari kata safa, man safa qalbuhu lillah. Siapa yang mensucikan hatinya kan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jangan kaji-kaji masalah tasawuf. Tasawuf itu bid'ah, merusak saja dalam ajaran Islam. Jadi kalau gitu kita ngaji apa, Pak Ustaz? Yang benar itu adalah tazkiyatun nafs. Oh, tazkiyatun nafs. Isinya, Pak Ustaz, mensucikan hati. Ya sama. Apa bedanya? Tasawuf, tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Jagalah kalbu, jagalah hati. Kita tidak lagi mengkaji masalah tazkiyatun nafs, itu kaji orang dulu. Kaji kita sekarang generasi milenial. Apa namanya? Kalbu engineering. Alah, casingnya aja beda, isinya sama semua. Hanya mengkaji. Apa yang dikaji di situ? Takhalli. Takhalli, mengosongkan hati dari semua penyakit hati. Syirik, riya, sum'ah, hasad, macam-macam penyakit hati. Setelah hati itu kosong dari takhalli, barulah tahalli, diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, muhasabah. Setelah tahalli, barulah Allah menunjukkan kuasanya ke hati seorang hamba, tajalli. Ini bukan ilmu kita lagi, tapi ini pemberian dari Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkaw wa kharra Musa sa'iqa. Tajalli adalah hadiah dari Allah SWT. Dua dari kita, satu dari Allah. Inilah yang diperoleh oleh Imam Al-Ghazali ketika ditanya, apa ma'rifah itu wahai Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, nurun yaqdhifullahu fi qalbi 'abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke hati seorang hamba. Imam Al-Ghazali hebat dalam bidang fikih, hebat dalam bidang usul fikih. Maka kitab usul fikih dia Al-Mustashfa, pakai shaf. Kalau Al-Mustashfa, hospital. Kitab usul fikih Al-Ghazali Al-Mustashfa. Jabatan tertingginya waktu itu rektor di Universitas Nizamiyah, dekat dengan Nizamul Muluk, Sultan. Terus sekarang jabatan Imam Al-Ghazali itu Menteri Agama, Hakim Agung, dan Watim Pres. Imam Al-Ghazali waktu masuk ke kota Baghdad disambut oleh beratus ribu. Waktu itu umurnya belum sampai 40. Induk Imam Al-Ghazali luar biasa. Segala ilmu ada di kepalanya. Tapi kemudian dia kena penyakit syak. Ragu dia. Ragu dia tentang segala sesuatu. Karena pengetahuan dengan akal. Sampai akhirnya dia Ihya Ulumuddin itu belakangan puncak. Sampai akhirnya dia bacalah kitab-kitab ulama tasawuf. Di antara kitab yang menjadi inspirasi dia adalah Qut Al-Qulub. Qut makanan pokok, Al-Qulub makanan hati, yang ditulis oleh Imam Abu Talib Al-Makki. Terus dibaca-bacanya itu, wah mengena. Ini dia, akhirnya ditinggalkannya jabatan sebagai rektor, sebagai orang hebat, berpetualang dari negeri ke suatu negeri selama 11 tahun lamanya. Setelah 11 tahun berpetualang, ditulisnya lah buku berjudul Bidayatul Hidayah. Awal-awal dapat hidayah. Al-Munqidh Minat Dalal. Selamat dari kesesatan. Aku sudah masuk dalam pintu filsafat, ternyata gagal menemukan kebenaran. Ditulisnya lah kitab Tahafud Al-Falasifah. Aku pernah masuk dari pintu syiah, juga ternyata gagal. Ditulisnya kitab Fadaih Al-Batiniyah. Tapi satu-satunya pintu jalan yang dapat menyelamatkan, kata dia, dari pintu tasawuf, itulah ditulisnya kitab Ihya Ulumuddin. Ternyata kalau ilmu itu ditulis dari keikhlasan yang luar biasa, sampai hari ini tidak ada satu menit pun dunia ini kosong dari mengkaji Ihya. Pondok ini kaji Ihya, bahkan ada khusus pesantren Ihya Ulumuddin. Bahkan nama orang kiai apa itu? Kiai Ihya Ulumuddin. Luar biasa Imam Al-Ghazali. Badruz Zaman, bulan purnamanya Zaman, meninggal tahun 505 Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, di Tus, At-Tusi nama kampungnya, Persia, tapi dia ahli sunnah wal jamaah. Hujjatul Islam, hujjahnya, argumentasi segala macam ada di kepala Al-Ghazali. Jadi apapun yang kita kaji dengan kiai siapapun, dengan ustaz apapun, tak pernah keluar dari cikai. Assalamualaikum jamaah sekalian. Malam ini kita akan mengkaji tentang masalah darah bisul, darah haid, darah nifas. Kira-kira kemana masuknya? Sini. Jamaah sekalian, malam ini kajian kita tentang adalah benarkah Allah itu duduk di atas arasy? Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kemana masuk kajian? Sini. Jamaah sekalian, malam ini kajian kita adalah bagaimana membersihkan hati dari penyakit hasad. Sini. Nah, jadi kalau kita mau klasifikasikan ustaz-ustaz kita itu, kita bisa kotakkan dia, kemana dia masuknya. Ustaz Fulan, oh nampaknya dia masuk tiga-tiganya Pak Ustaz. Dia hebat masalah kaji akidah, dia juga mantap dalam masalah fikih, dia juga hebat dalam masalah tasawuf. Ada orang seperti itu. Nah, ini dia dokter umum. Spesialis, tapi ada spesialis dalam bidang itu aja. Nah inilah. Sumber iman, fikih, akhlak ini sumbernya dari mana? Tidak keluar daripada taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kamu tak akan sesat untuk selamanya kalau kamu pegang yang dua ini. Apa sumbernya? Al-Qur'an. Wa sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk masuk ke dalam Qur'an ini pintunya apa? Pintu yang pertama tentu pintu baca Quran. Bagaimana cara baca Quran itu? Maka berijtihadlah orang bagaimana cara baca Quran. Karena Nabi hanya mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Tapi bagaimana cara baca Quran? Nabi enggak ada ngajari. Maka saya orang Melayu dari Riau, cara baca Quran saya dulu pakai qa'idah Baghdadiyah. Ain alif di ta, dia ta, alif di bawah, ya alif depan. Tapi orang di Jawa tidak begitu. Alif fathah, alif kasrah, ya alif dhamma. Di Betawi gimana dulu caranya? Gimana? Alif fathah, alif kasrah, ya alif dhamma. Ini kaidah Baghdadiyah. Tapi anak-anak zaman sekarang ternyata pakai aa bataba batata batasa. Nah, ini disebut dengan metode Iqra. Tapi di Malaysia ternyata tidak pakai kaidah Baghdadiyah, tidak pakai Iqra. Mereka pakai qiraati. Ternyata kata Ustaz di Brunei waktu saya ketemu, ada yang lebih cepat lagi Pak Ustaz. Apa namanya? Hatta'iyah. Hatta'iyah, orang Batam. Kenapa sebut Hatta'iyah? Yang nulis Muhammad Hatta. Kalau yang nulis Abdul Somad tentu Somadiyah. Nah, ini disebut dengan ilmu cara. Setelah bisa baca, baru meningkat kepada ilmu tajwid. Dan mati berjumpa dengan Qaf Mim. Lama sampai. Dan mati berjumpa dengan Waw Mio. Dan Mim mati berjumpa dengan Mim. Mim Ba. Artinya apa? Kita pahami ini sebagai salah satu dari kajian. Bukan satu-satunya kajian. Salah satu dari kajian. Bukan satu-satunya kajian. Karena ada orang yang salah, inilah satu-satunya kajian. Yang lain-lain ini enggak penting. Enggak ada gunanya ini kalau enggak tahu hukum nun kutuma dengan ba. Betul memang, tapi harus mapping. Ini yang sedang kita kaji ini adalah pemetaan ilmu. Supaya kita jangan merasa sudah punya segalanya, padahal sebenarnya masih banyak hal yang kita tidak tahu. Setelah paham tajwid, barulah masuk kepada tafsir. Tafsir yang paling simpel, paling pendek, setelah dihitung oleh ulama Yaman, sama banyak hurufnya dengan tafsirnya, jalalain. Makanya orang yang haid gak boleh bawa jalalain, karena sama banyak tafsirnya dengan ayatnya. Tapi kalau bawa terjemah dapat boleh, karena lebih banyak terjemahnya daripada ayatnya. Tapi kalau jalalain bisa sama. Ah, saya enggak percaya Pak Ustaz. Hitung aja sendiri. Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Tapi lebih dulu Al-Mahalli, baru setelah itu As-Suyuti. Lalu kemudian, ah saya mau tafsir yang besar lah Pak Ustaz, yang pakai sanad semuanya, ada sanadnya bersambung. Ahli tafsir Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas punya murid Ad-Dhahhak, Mujahid, Ikrimah. Disusunlah pada abad kedua ketiga oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tabari. Tabari dari Tabrustan, bukan Arab. Tabrustan. Ah, saya kalau tafsir Tabari ini terlalu banyak sanadnya Pak Ustaz. Haddatsana haddatsana haddatsana amba'ana akhbarana sampai banyak sekali. Saking panjangnya sanad lupa matan. Sanadnya dibuang, tinggal matannya dan rawi a'la yang tinggi saja. Maka itulah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Ditulis nama tafsirnya tafsir Al-Qur'anil Azim. Kalau saya mau tafsir yang khusus riwayat aja, saya suka kisah-kisah. Apa warna anjing Ashabul Kahfi? Anjingnya jenis apa? Anjing bulldog apa anjing wol? Saya mau tahu sampan Nabi Nuh itu berapa meter, lebarnya berapa. Saya mau tahu semutnya yang dilewati Nabi Sulaiman itu semut jenis apa. Bahasa, nah, maka baca tafsir Khazin. Walaupun ada beberapa Israiliyatnya, tapi sudah ditahqiq, bisa dilihat di footnote-nya. Ini sahih atau dhaif atau maudhu. Tafsir Khazin dan tafsir Tha'alabi. Khusus tentang riwayat-riwayat, kisah-kisah. Tafsir Al-Khazin atau Sa'alabi. Saya mau tafsir yang hukum-hukum aja Pak Ustaz. Hukum aja. Tafsir Al-Qurtubi. Ustaz Qurtubi. Al-Qurtubi. Qurtubi diambil dari kata Cordova. Cordova Spanyol. Kalau saya sebut Cordova, banyak siswa enggak tahu. Cordova? Enggak tahu Pak Ustaz. Real Madrid Barcelona? Enggak tahu. Banyak. Ah itu kan Maliki Ustaz. Saya maunya yang hukum-hukum tapi Syafi'i, Al-Qiyah Al-Harasi. Al-Qiyah Al-Harasi. Nah ini tafsir, beratus tafsir yang hebat-hebat. Ada tafsir yang khusus tasawuf saja. Nah, itulah dia tafsir Al-Ruhul Bayan. Ada pula tafsir, banyak tafsir, saking banyaknya tak ingat. Ini tafsir. Lalu kemudian hadis. Hadis pula ada yang mengkaji tentang ilmunya saja. Nanti disebut dengan ulumul hadis. Bukan Sahih Bukhari, bukan Sahih Muslim, bukan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, enggak. Tapi mengkaji tentang ilmunya. Maka ada yang mengkaji tentang ilmu sanad, ada yang mengkaji tentang ilmu nasikh wal mansukh, ada yang mengkaji tentang ilmu kalau ayat Al-Qur'an namanya asbabun nuzul, kalau dia asbabul wurud. Kenapa bisa begini? Kronologis, kronologis. Ada ilmu yang mengkaji tentang rawi, apakah dia sah siqah atau tidak siqah. Hadis, hadis dilihat dari aspek kualitasnya, terbagi kepada sahih, dhaif, hasan, maudhu. Hadis dilihat dari aspek sampai sanadnya, terbagi kepada, kalau sampai kepada Nabi, marfu. Sampai kepada sahabat, mauquf. Sampai kepada tabi'in, maqtu. Hadis dilihat pula dari illat, sebab-sebabnya. Kalau sampai ke atas, kalau putus di bawah, mu'allaq. Kalau putus di atas, mursal. Kalau putus di tengah, munqati. Kalau putusnya berurut-urutan, mu'dhal. Ini semua dikaji dalam ulumul hadis. Tapi ada satu mengkaji hadis riwayat, meriwayatkan hadis, meriwayatkan. Inilah yang disusun dalam kitab Kutub Sittah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara menghafal mudah. 2 sahih, 4 sunan. 2 sahih, 4 sunan. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. 4 sunan, tentu yang paling tua ayah, yang paling kecil anak. Abu Ibnu, Abu Ibnu, Abu Daud, Ibnu Majah. Antara Abnu dan Ibnu Nasa'i, Tirmizi. Adapun yang lain, Muwatta Malik, Mustadrak Al-Hakim, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Musannaf Daud Tayalisi. Nah, ini adalah kitab-kitab lain. Klasifikasi ini dibuat ulama berdasarkan kadar hadis sahih yang ada di dalamnya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, semuanya sahih saja. Sedangkan dalam Muwatta Malik ada hadis dhaif. Di dalam kitabnya Ahmad bin Hanbal, Musnad, kalau cerita paling banyak, tentu Musnad Ahmad bin Hanbal paling banyak, 40 ribu hadis. Kalau dilihat paling tua, tentu Muwatta Malik lebih tua, karena Malik 179. Malik 179. Sedangkan Bukhari 256. Sedangkan Muslim 261. Kenapa tiba-tiba Bukhari lebih awal daripada Malik? Karena dilihat dari jumlah kesahihan yang ada di dalamnya. Tak keluar daripada ini. Kalau kita enggak paham ini, enggak paham ini, kemana kita bertanya? Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Maka memahami Quran dan Sunnah ini, bertanya kepada al-ulama warasatul anbiya. Tak kurang daripada itu. Pintu masuknya, mau masuk ke akidah, mau masuk ke fikih, mau masuk ke akhlak, mau masuk ke Quran, mau masuk ke sunnah, mau masuk ke ulama, mau masuk ke habaib, hanya ada satu pintu. Apa pintunya? Apa kuncinya? Al-lughatul Arabi. Maka disusunlah pintu bahasa Arab ini dari mulai kecil. Matan al-ajrumiyah, naik kepada kawakibud duriyah, naik kepada al-imriti, sampai kepada al-fiyah ibnu Malik. Jelimet ribet payah ngapal-ngapal syair, disederhanakan simple. Al-lughah al-arabiyah li ghairi natiqina biha. Lembaga Ilmu Pengetahuan Pendidikan Indonesia Arab Lipia. Sumbernya dari mana? Dari sini semua. Cuman disederhanakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Karena bahasa yang bayangkan aja, kitab yang disusun 1000 tahun yang lalu disuruh baca sama orang sekarang. Jangan kan 1000 tahun yang lalu. Ini kan kitab-kitab tua semua, rata-rata 1000 tahun. Al-Ahkam As-Sultaniyah ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Imam Mawardi meninggal tahun 450. Sekarang tahun 1441. Berarti hampir 1000 tahun. Ya wajar enggak paham kitabnya 1000 tahun. Anak-anak sekarang suruh baca novel. Coba baca ini. Kok enggak paham Pak Ustaz? Apa judulnya? Tenggelamnya Kapal Panderwijk. Padahal baru 50 tahun yang lalu. Zaman Buya Hamka. Buya Hamka meninggal tahun 80-an. Apalagi membaca kitabnya Al-Mawardi, An-Nawawi, 676. Oleh sebab itu, maklum saja. Maka disederhanakanlah, disimpulkanlah. Supaya umat ini, siapa jembatan? Terbentang jarak yang begitu jauh. 1441. Tiba-tiba kitab yang mau dibaca ditulis tahun 450. Yang bisa menyembatani ini siapa? Orang yang hidup di masa sekarang, tapi pengetahuannya di masa lalu. Santri. Santri. Santrilah yang bisa menjembatani. Lain daripada tak bisa. Hidupnya 441, tapi isi otaknya adalah 450. Mereka bisa menguasai kitab klasik, kitab kuning, tapi bisa membahasakannya dengan bahasa kekinian. Karena dia belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa generasi milenial. Maka mereka santri. Oleh sebab itulah santri harus dimuliakan. 22 Oktober, Hari Santri Nasional. Akhirnya saya ucapkan selamat Hari Santri Nasional. Barulah orang paham, oh itu gunanya pesantren. Saya sebetulnya enggak ngajar, enggak apa-apa. Cerita nostalgia kepada para kiai, para ulama, para imam, pimpinan pondok pesantren, sekolah agama. Jadi sebetulnya ustadz siapapun yang ceramah di TV di mana-mana tak keluar daripada ini, modal dasarnya ini. Kenapa yang ini lebih menarik? Kenapa? Ya sama seperti masakan, cabai, bawang, tomat, lengkuas. Macam cuman cara ngolahnya ini ngolah-olah jadi tom yam. Ini diolah-olah jadi tom heng. Ini olah-olah jadi jadi cara pengolahannya, cara dia memasukkan bumbunya, tapi tidak keluar daripada ini. Kalau dia punya modal, itu bisa kita dengar nanti dari penjelasannya mana yang bergizi. Kalau dia punya modal, terasa kita waktu dicicipi gulainya ada dagingnya, ada ikannya. Tapi ada juga pas Ajinomoto aja isinya. Ada. Bergizi dia, tak berkualitas. Maka kalau kita mau ke depan akan lahir dai-dai milenial, maka kita tanamkanlah ke kepala generasi ini, tanamkan ini, tanamkan ini, tanamkan ini, matangkan ini, matangkan ini. Habis itu lepaskan dia, dia akan berkreasi dengan bahasa dia, mantap bahasa Inggrisnya. Jelaskan ini semua pakai bahasa Inggris. Mantap ilmunya. Kebetulan setelah dia ngaji ini, ngaji ini, ngaji ini, ngaji ini, ngaji ini, kursus dia bahasa Mandarin. Oh, luar biasa. Kedepan ini peradaban, peradaban Cina. Dia yang bisa mendakwahi. Sementara kita marah-marah. Apa ini? Sementara dia bisa. Tiba-tiba kita tonton di TV dia ceramah tentang akidah. Ayah, cincai-cincailah. Kacau-kacau. Siapa yang berjasa? Kita yang sudah menanamkan ini ke kepala generasi kita ke depan. Inilah barang mentahnya. Kemudian diolah, diolah, diolah menjadi itu, menjadi ini. Tapi tak keluar daripada ini. Ini ilmu-ilmu keislaman yang kesemuanya ini adalah mengatur kehidupan dari mulai lalat masuk ke tempat air minum sampai masuk WC, way of life, jalan cara menjalani hidup. Ulama sudah berbuat, tinggal lagi kita apa yang kita buat untuk hidup masa depan. Sahabat-sahabat saya yang menulis, alhamdulillah. Yang enggak bisa menulis, sudah ada rekamannya. Yang mau simple sederhana, dipoto aja. Status. Itulah cerita-cerita kita pagi ini, bukan pengajian, judulnya kongko-kongko, ngobrol-ngobrol santai. Mudah-mudahan ngobrol santai kita pun bernilai amal soleh, insyaAllah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.